jatuh cinta dengan adik Aisyah. Bikin kita tiap hari berkumpul harta. Mana su bilang janji mau tunggu kita. Tunggu kita datang mau masuk minta. Ternyata ngarawa lain su cari lain. Padahal kita pecinta dan main-main. Jauh-jauh kita datang dan apa jawaban. Oh oh, ane so nikah. Kakak gaya lambat, ane so remia. Oh oh, padahal kakak so siap harta. Yang terangkanlah.